Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyati wal Asma'i was Sifati, kaidah-kaidah dalam Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Al-Asma wa Sifat. Kita masih dalam pembahasan kaidah-kaidah Tauhid Rububiyah, memasuki Al-Qa'idatu Tasi'atu wa Thalathun, kaidah yang ke-39. Afillahi syakkun, apakah terhadap Allah ada keraguan? Jamaah sekalian, ini sebuah pertanyaan, tetapi bukan untuk minta jawaban, melainkan untuk membantah atau mengingkari. Jadi dalam bahasa Arab, ini adalah di antara metode untuk membantah yang diistilahkan dengan istifham, ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Apa pertanyaan untuk mengingkari dalam ayat ini? Afillahi syakkun, apakah terhadap Allah ada keraguan? Kaidah ini jemaah sekalian dipetik oleh penulis dari surat Ibrahim ayat ke-10. Ini adalah kaidah yang berasal dari Al-Quranul Karim, surat Ibrahim ayat ke-10. Dan juga ini kaidah yang disebutkan oleh para rasul terdahulu, ditujukan kepada orang-orang yang menentang dakwah para rasul tersebut sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana firman Allah di surat Ibrahim ayat ke-10, qalat rusuluhum, berkatalah rasul-rasul mereka. Afillahi syakkun, apakah terhadap Allah ada keraguan? Fatiris samawati wal ard, padahal dialah pencipta langit dan bumi. Jadi ini ayat dari awalnya, yaitu Allah menceritakan kepada kita tentang para rasul terdahulu yang ditolak oleh sebagian kaumnya. Kaumnya tidak mau beriman dengan dalih mereka masih meragukan dakwah yang diserukan oleh para nabi dan rasul tersebut. Maka para nabi dan rasul membantah mereka. Apa masih ada keraguan terhadap Allah, padahal dia pencipta langit dan bumi? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan dua kemungkinan makna ayat ini. Yang pertama, apakah masih ada keraguan akan adanya Allah, padahal dia pencipta langit dan bumi? Artinya sebenarnya yang dibantah ini bukan ragu, bukan hati mereka mengingkari, tidak. hati mereka yakin dan mengakui Allah itu ada. Mereka percaya Allah itu ada dan dialah pencipta langit dan bumi. Maka mereka diajak untuk berfikir, kenapa masih ragu kepada Allah padahal dia pencipta langit dan bumi? Ini kemungkinan makna yang pertama tentang keberadaan Allah. Kemungkinan makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tentang hak Allah untuk disembah. Jadi para rasul mengatakan kepada kaumnya, apakah masih ragu terhadap Allah untuk disembah padahal dia pencipta langit dan bumi? Maksudnya kalian sudah tahu Allah itu pencipta langit dan bumi, kok masih ragu menyembah Allah? Masih ragu mengakui bahwa dialah satu-satunya yang berhak disembah? Maka jemaah sekalian, ayat ini mencakup dua makna itu sekaligus, yaitu bantahan kepada orang-orang yang masih ragu terhadap keimanannya, atau sebenarnya yakin tapi menentang dan pura-pura ragu. Maka kita bisa bantah mereka dengan ayat ini, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah masih mungkin seseorang itu ragu terhadap Allah padahal Allah adalah pencipta langit dan bumi? Dan jemaah sekalian, dalil tentang adanya Allah, dalil tentang adanya Allah itu bisa dibuktikan dengan empat bentuk dalil. Bisa dibuktikan dengan empat bentuk dalil. Kalau kita benar-benar ketemu orang yang ragu dengan adanya Allah, maka kita bisa menyampaikan kepadanya empat bentuk dalil ini. Yang pertama adalah dalil hissi, dalil panca indera. Dalil panca indera itu bisa dibuktikan minimal dari dua sisi. Minimal dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dikabulkannya doa-doa hamba. Itu maksudnya dalil panca indera. Kita sendiri bisa merasakan, mengalami doa kita dikabulkan. Betapa sering ini terjadi dalam hidup kita. Orang-orang tidak tahu kita memohon apa kepada Allah dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Atau kita mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang berdoa dan Allah kabulkan doa mereka. Maka kita mendengarkan atau membaca dengan panca indera. Itu maknanya dalil dengan panca indera. Kita mendengarkan atau membaca kisah-kisah betapa banyak orang-orang yang berdoa dan Allah kabulkan doa mereka. Maka itu jelas menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga Allah sebutkan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya kisah perang Badar, sejarah yang otentik dengan sanad-sanad yang mutawatir tentang kisah-kisah perang Badar yang enggak mungkin didustakan. Maka Allah ingatkan bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sehingga pasukan yang sangat kecil, hanya sekitar 300-an, bisa mengalahkan seribuan pasukan musuh. Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat ke-9, idh tastagithuna rabbakum fastajabalakum. Ingatlah ketika kalian berdoa dalam keadaan genting di perang Badar kepada Rabb kalian, maka dia mengabulkan doa kalian. Dan juga jemaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita sebutkan doa Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dimakan ikan. Dalam kegelapan di perut ikan beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka Allah mengabulkan doa beliau, Allah memberikan pertolongan kepada beliau. Dalam hadis juga sangat banyak. Di antaranya di dalam As-Sahih, sebuah kisah yang masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas mimbar, maka datang seorang Arab Badui. Langsung dia berbicara, "Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al 'iyal, fad'ullaha lana." Karena musim kemarau panjang, harta-harta hancur, keluarga kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau langsung angkat tangannya berdoa, tiba-tiba langsung turun hujan. Sampai hujan itu membasahi jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena masjid beliau ketika itu hanya dari pelepah kurma atapnya, sehingga kalau hujan masuk. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat, wajah beliau penuh dengan lumpur, tanah bercampur air karena hujan, subhanallah. Kemudian pada Jumat berikutnya, kata Anas, datang lagi Arab Badui, apakah orang yang kemarin atau mungkin saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sedang khutbah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bangunan-bangunan hancur, harta-harta terendam, maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Jadi sekarang kebalikannya, banjir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat tangannya, beliau berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan di tengah-tengah kami. Maka tiba-tiba langit yang mendung menjadi cerah. Jadi ini disaksikan oleh banyaknya sahabat yang hadir ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalil panca indera yang dilihat oleh mata manusia yang hadir di waktu itu dan didengar oleh telinga kita yang ada saat ini, atau kita baca dalam hadis yang sahih, terdapat dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini sisi yang pertama, jemaah sekalian, dikabulkannya doa-doa, dan kita terus merasakan itu. Setiap muslim pasti merasakan ada doa-doanya yang dikabulkan. Karena itu janji Allah, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Kemudian sisi yang kedua, mukjizat para nabi. Ada yang masih bisa kita saksikan hari ini, dan kebanyakan hanya kita dengarkan dan kita baca dalam kitab-kitab dan riwayat-riwayat yang sahih. Mukjizat para nabi. Maka mukjizat para nabi menunjukkan adanya Allah. Kenapa, jemaah sekalian? Karena itu adalah peristiwa luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Seperti Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya ke laut, tiba-tiba laut terbelah menjadi beberapa jalan untuk mereka lalui. Sementara di samping kiri dan kanannya ombak seperti gunung. Subhanallah. Ini enggak mungkin dilakukan oleh manusia. Ini pasti Allah. Enggak mungkin Nabi Musa alaihi salam bisa melakukan itu kalau bukan karena Allah yang memperjalankan pada diri beliau. Begitu pula Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati. Ini mustahil dilakukan oleh manusia, menghidupkan orang yang sudah mati, kalau bukan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Bulan jemaah sekalian terbelah menjadi dua, dibelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang Quraisy menantang beliau untuk membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berisyarat kepada bulan dan bulan terbelah disaksikan oleh manusia ketika itu. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, dalam surat Qamar, surat Al-Qamar ayat pertama. Bulan, hari kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah. Dan para peneliti katanya sudah melihat hari ini, bulan betul-betul pernah terbelah dahulu. Kalau mereka baca Al-Quran, mereka pasti kaget. Ternyata yang Allah berikan mukjizat untuk membelah bulan adalah Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Bahkan jemaah sekalian, bukan hanya mukjizat. Sampai hari ini kita masih bisa melihat, masih sering mendengarkan hal-hal yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia, melainkan Allah yang memperjalankan, yaitu karomah para wali. Karomah para wali, karomah para wali masih terus ada sampai hari kiamat. Walaupun bukan syarat menjadi wali harus punya karomah. Bahkan orang yang diberikan karomah juga bukan sebuah tanda atau kepastian dia lebih baik daripada yang lain. Tidak. Karena bisa jadi Allah berikan karomah justru karena dia berusaha beriman dan imannya masih lemah. Makanya Allah kasih karomah supaya imannya kuat. Sementara yang tidak dikasih karomah, imannya sudah kuat. Jadi jangan sampai kita melihat orang yang ada karomah lalu kita jadi gulu berlebih-lebihan kepadanya. Tapi jangan samakan karomah dengan sihir. Jangan samakan karomah dengan sihir. Di antara perbedaan jemaah sekalian, karomah dengan sihir, karomah enggak mungkin dikalahkan. Karena karomah datangnya dari Allah, Allah yang perjalankan. Bukan karena wali itu punya kesaktian, tidak ada. Bukan karena wali itu sudah lama belajar jadi sakti, tidak. Itu namanya sihir dan perdukunan. Kalau ada orang mengklaim kami punya ilmu karomah, lama kami belajar sampai kami jadi sakti, maka itu adalah sihir dan perdukunan. Dan inilah yang dimiliki oleh Persatuan Dukun Nusantara. Bukan karomah, tapi sihir dan perdukunan. Belajar di pondok-pondok pesantren, ilmu kesaktian, mereka klaim ilmu karomah. Ada juga yang menamakan ilmu hikmah, lihat penipuannya. Sihir dan perdukunan, mereka sebut ilmu karomah dan ilmu hikmah. Hikmah itu dalil, hikmah itu ilmu. Bukan kesaktian, jemaah sekalian. Dan karomah itu tidak sama dengan sihir. Karomah tidak dipelajari. Dan karomah tidak bisa datang kapan kita kehendaki. Karena karomah itu diperjalankan oleh Allah. Dan kalau kita mau membuktikan, di antara caranya yang bisa kita buktikan adalah karomah enggak mungkin dikalahkan. Sedangkan sihir dan perdukunan bisa dikalahkan. Kalau ada orang atraksi ilmu kebal, bacakan ayat kursi. Bisa dikalahkan. Pasti setannya lari, mempan senjatanya, terluka dia. Kecuali yang baca juga sama-sama setan. Karena terkadang jemaah sekalian, setan itu menipu. Dia ajarkan kepada para dukun, kamu kalau mau sakti, baca ayat kursi setiap hari 40 kali. Selama 40 hari saja, jangan sampai kurang, jangan sampai putus. Kalau putus mulai lagi dari awal. Kelihatannya benar. Ini yang mereka sebut dukun putih, ilmu putih. Kelihatannya benar karena yang dibaca ayat kursi. Tapi sebenarnya di situ mengandung tipuan yang membuat setan senang. Yaitu menambah-nambah di dalam agama. Dari mana penentuan jumlah baca 40? Dari mana penentuan jumlah 40 hari? Bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat kursinya betul, tapi cara membacanya tidak betul. Kalau mau memperbanyak baca Al-Quran, ya baca saja sebanyak-banyaknya, enggak usah kita tentukan harus 40. 40 kali atau 40 hari. Penentuan-penentuan seperti ini berarti menambah-nambah dalam syariat. Ini perbuatan yang Allah murkai. Menyaingi Allah dalam membuat syariat. Makanya setan bantu. Tapi kelihatannya seperti benar. Karena yang dibaca ayat kursi. Ini yang mereka sebut dukun putih. Ilmu putih. Atau white magic. Padahal hakikatnya adalah tipuan setan. Dan itu baru awal. Biasanya orang yang sudah masuk ke situ, nanti lama-kelamaan sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Iya. Jadi jemaah sekalian, adanya karomah yang sering kita dengarkan, sering kita buktikan, itu juga menunjukkan adanya Allah. Dan mukjizat pun masih ada yang bisa kita saksikan sampai hari ini, yaitu Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kalau kita mau memahami mukjizat Al-Quran, itu luar biasa jemaah sekalian. Banyak sisi yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan, tidak ada satupun sampai hari ini yang sanggup mendatangkan satu ayat aja seperti Al-Quran. Satu ayat saja seperti Al-Quran, tidak ada satupun yang sanggup sampai hari ini. Dan Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaga. Al-Quran sejak diturunkan sampai hari ini, satu huruf pun tidak ada yang berubah. Bandingkan dengan kitab Injil misalkan. Memang aslinya Allah yang turunkan, tapi Allah tidak berikan jaminan penjagaan. Sehingga kitab Injil hari ini banyak versi cetakan, banyak pula perbedaan. Bahkan seringkali mereka setiap tahun revisi. Revisinya dari penerbit, bukan dari Allah. Kitab suci mereka revisi sendiri. Dan terjadi pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Maka jemaah sekalian, ini benar-benar menunjukkan mukjizat Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mimuddakir. Kata Allah, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan, untuk pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Betapa mudah Al-Quran hari ini kita pelajari, kita hafalkan. Lihat, anak-anak kita masih kecil, masya Allah, mudahnya menghafal Al-Quran. Anak-anak kaum muslimin sangat banyak menghafal Al-Quran 30 juz. Allah mudahkan. Ini semua menunjukkan Al-Quran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sudah pasti menunjukkan adanya Allah. Jadi semua mukjizat para nabi, kalau kita pelajari, maka kita pasti sampai pada kesimpulan, ini enggak mungkin kemampuan manusia, pastilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil mukjizat itu kemampuan manusia, mustahil. Maka ini membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini bentuk dalil yang pertama, dalil panca indera dari dua sisi, pengabulan doa dan adanya mukjizat, begitu pula adanya karomah para wali sampai hari ini. Kemudian bentuk dalil yang kedua adalah dalil akal sehat. Akal sehat mampu membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau akal seseorang itu masih sehat, pastilah dia akan meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Dan banyak sisi yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya jemaah sekalian, tentang adanya makhluk ini, adanya makhluk yang jumlahnya sangat banyak, dan makhluk-makhluk yang teratur, langit dan bumi, peredaran matahari, bulan dan bintang-bintang. Matahari selalu terbit di timur, terbenam di barat. Tidak pernah bertabrakan dengan bulan dan juga dengan bintang-bintang. Maka jemaah sekalian, akal sehat mengatakan ini tidak mungkin terjadi kalau kalau tidak ada yang menciptakan semua itu dan tidak ada yang mengaturnya? Enggak mungkin. Alam yang luas ini dengan segenap makhluk yang ada di dalamnya secara akal sehat tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Mesti ada sang pencipta. Kalau masjid yang kecil ini saja kita yakin menurut akal sehat mesti ada yang buat. Jika ada orang yang tiba-tiba muncul dan berkata, dulunya di sini enggak ada masjid. Dulunya di sini enggak ada bangunan apartemen, tiba-tiba muncul entah dari mana. Maka kita mengatakan kamu tidak benar. Kami enggak percaya. Kenapa? Enggak masuk akal. Padahal itu hanya bangunan kecil. Bagaimana dengan alam luas ini? Secara akal sehat tidak mungkin dia muncul dengan sendirinya. Pastilah ada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Jadi jemaah sekalian, ini dari sisi akal sehat. Dan masih banyak lagi. Setiap kita menyaksikan makhluk, keajaibannya, keindahannya, keteraturannya, kita pasti akan berpikir dengan akal sehat kita, tidak mungkin makhluk itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin alam ini teratur peredaran matahari, bulan, dan bintang kalau tidak ada Allah yang mengaturnya, kalau tidak ada yang maha kuasa yang mengaturnya. Jadi ini menurut akal sehat. Iya. Ini dalil yang kedua. Bentuk dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, dalil fitrah. Dalil fitrah. Fitrah itu maknanya pengetahuan dasar yang ada dalam hati kita. Setiap hati hamba tercipta dalam keadaan mengetahui dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala serta tunduk kepadanya. Itu setiap hati manusia ketika dilahirkan, bawaan dasarnya sudah seperti itu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia muslim, menjadikan dia mukmin. Kenapa? Dia tercipta sebagai muslim dan mukmin. Orang tua hanya bertugas untuk menjaganya tetap di atas fitrah itu. Dengan apa? Dengan pendidikan yang baik. Orang tua tidak perlu mengusahakan agar dia jadi muslim. Dia sudah muslim. Makanya jemaah sekalian, orang yang fitrahnya belum terkotori, kalau kita ajarkan Al-Quran dan Sunnah, cepat sekali dia terima. Cepat sekali dia terima. Tapi kalau fitrahnya sudah terkotori oleh berbagai macam syubhat dan syahwat, maka ini yang membuat dia sulit menerima. Juga dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa wa innahum atathumus syayatin fajtalathum 'an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Hanif itu maknanya beriman hanya kepada Allah dan berpaling dari semua kesyirikan. Akan tetapi kata Allah, setan mendatangi mereka dan membuat mereka berpaling dari agama mereka. Jadi ini fitrah kita jemaah sekalian. Dan setiap kita secara jujur dari hati kita yang paling dalam, sejak kecil sudah ada keyakinan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah dialah yang maha kuasa, bahwa Allah dialah yang berhak disembah. Kenapa berubah? Ada orang yang kemudian menyembah kepada selain Allah karena ada setan yang menyesatkan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, bisa jadi setannya adalah kedua orang tuanya. Subhanallah. Hati-hati kita sebagai orang tua, jemaah sekalian. Kadang kita enggak sadar jadi setan buat anak kita karena kita menyesatkan mereka. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini bentuk dalil yang ketiga, fitrah manusia. Kemudian bentuk dalil yang keempat adalah dalil naqli. Maksudnya adalah wahyu yang Allah turunkan, itu enggak perlu dibicarakan lagi. Sudah jelas. Adanya wahyu itu sendiri membuktikan adanya Allah. Dan semua wahyu yang pernah Allah turunkan kepada umat manusia melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, pasti berbicara tentang Allah, tentang keagungan dan kekuasaannya, tentang dia yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah selain dia. Dan juga jemaah sekalian, ada sisi lain yang membuktikan adanya Allah dari wahyu, yaitu kalau kita pelajari betapa indahnya syariat Allah, betapa bagusnya syariat Allah itu untuk kita, betapa sesuai bagi kita. Dan ketika manusia berpaling dari syariat Allah, kita menyaksikan dan kita sering mendengarkan terjadi berbagai macam kerusakan dan malapetaka. Menunjukkan kepada kita, jemaah sekalian, syariat ini tidak mungkin dibuat-buat oleh manusia. Pasti datang dari Allah. Karena syariat Allah tidak sedikit pun mengandung kekurangan. Di dalamnya ada berbagai macam hikmah, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan untuk diri kita. Silakan kita pelajari semua yang Allah tetapkan untuk kita. Baik ibadah-ibadah yang terkait langsung dengan Allah atau aturan-aturan dengan sesama manusia. Aturan-aturan Islam sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Di dalamnya ada kemaslahatan para hamba, dan ketika hamba berpaling darinya, mereka tertimpa malapetaka. Maka syariat seperti ini tidak mungkin hanya dibuat-buat oleh manusia. Kalau dibuat-buat oleh orang, aturan-aturan, terkadang ada kelebihan, terkadang ada kekurangan. Itu syariat yang dibuat-buat manusia, aturan-aturan yang dibuat-buat manusia. Tapi aturan yang Allah turunkan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Bahkan Allah tegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Maka sesuatu yang sempurna seperti ini, yang tidak mengandung kekurangan, yang mengandung kemaslahatan bagi kita, yang terlihat jelas itu yang terbaik untuk kita, maka tidak mungkin datang kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu. Namun sayangnya banyak orang merasa seakan dia lebih berilmu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan ajaran Islam yang ini sudah enggak cocok di zaman sekarang. Ajaran Islam yang itu hanya cocok di Arab, enggak cocok di sini. Seakan-akan dia merasa lebih tahu daripada Allah. Inilah kesombongan manusia. Inilah jemaah sekalian, empat dalil secara garis besarnya. Ini kalau kita rinci tentu sangat banyak, tapi secara garis besarnya ada empat bentuk dalil yang membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus membuktikan dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karena itu, tidak boleh ada keraguan sedikit pun akan adanya Allah dan bahwa Allah dialah yang berhak disembah. Dan keraguan berarti enggak yakin. Enggak yakin berarti enggak beriman. Orang beriman itu dalam keimanannya tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi mungkin saja setan mencoba untuk membuat kita ragu. Apa yang kita lakukan ketika itu, jamaah sekalian? Jangan ikuti pikiran yang dihembuskan oleh setan. Jangan diikuti. Satu. Yang kedua, langsung minta perlindungan kepada Allah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ketiga, kembali kepada ilmu. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita ikuti. Jangan ikuti pikiran-pikiran yang muncul dari godaan setan tersebut. Dan ini juga sebenarnya tanda kebaikan. Kalau ada orang yang jadi di satu sisi tanda keburukan, bahaya, mengancam dia, tapi di sisi lain juga ada tanda kebaikan. Kalau ada orang yang muncul di dalam benaknya pikiran-pikiran seperti ragu kepada Allah, ragu dalam keimanannya. Kenapa saya katakan tanda kebaikan? Karena menunjukkan apa yang dia imani adalah kebenaran, sehingga setan datang untuk merusaknya. Kalau sudah rusak, ngapain mau dirusak lagi? Kata para ulama, seperti pencuri tidak mungkin masuk ke rumah yang rusak, dia akan cari rumah yang paling megah. Makanya kalau orang sholat itu sering gak khusyuk kan? Karena banyak setan ganggu. Sebab yang dia lakukan adalah amal yang baik. Tapi orang yang berbuat syirik, yang menyembah kepada selain Allah, lihat mereka sangat khusyuk, sampai nangis-nangis, jemaah sekalian. Kenapa? Gak ada setan yang ganggu. Jadi ini sebuah tanda kebaikan. Akan tetapi dia jangan, itu tiga yang harus dia lakukan. Pertama, jangan dia turuti pikiran itu, lupakan, jangan diikuti, jangan difikirkan terus. Yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ketiga, kembali kepada ilmu. Apa yang terbetik dalam akalnya, dalam pikirannya, cari dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang diikuti. Jangan ikuti pemikiran-pemikiran kita atau hembusan-hembusan dari setan. Yuwaswisufi sudurinnas, yang menghembuskan was-was, keraguan-keraguan, bisikan-bisikan, supaya kita ragu dalam keimanan di dalam hati kita. Sudah masuk waktu Isya? Habis waktu? Baik, kita tutup kalau begitu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.